Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa dukungan SBY di YouTube untuk pilkada langsung adalah pendapatnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bukan sebagai Presiden. Menurut dia, hasil DPR akan diakomodir oleh pemerintah, walau sejatinya Presiden bisa menolaknya. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda tentang fenomena ini? Ya, memang gagasan pemilih DPRD itu memang sejak semula itu Departemen Dalam Negeri. Jadi dibanding dengan SBY atau Presiden, memang dia. Jadi usulnya Departemen Dalam Negeri mula-mula disetujui Presiden, tapi sekarang ditentang rakyat, Presiden berbalik menentang. Nah, jadi siapa yang bermasalah? Menteri Dalam Negeri yang bermasalah. Nah, itu yang pertama. Tapi menurut saya, walaupun berkilah mencoba memisahkan SBY sebagai Presiden dan SBY sebagai Ketua Partai, tapi kalau dilihat dari sisi SBY sendiri, itu kan tidak terpisah. Nggak bisa SBY sebagai manusia mempunyai dua pendapat yang berbeda dalam satu kasus. Lalu itu nanti dia jadi apa dia? Jadi otomatis secara resmi beberapa saat lagi SBY akan mengumumkan itu sebagai presiden. Otomatis itu karena nggak mungkin SBY bercabang dalam soal itu. Jadi ini memang persoalan harga diri Departemen Dalam Negeri berhadapan dengan kejujuran SBY terhadap demokrasi. Itu intinya saya kira. Apa memang sebenarnya presiden bisa menolak apa yang sudah diputuskan oleh DPR? Bisa, itu ada aturannya, veto namanya kan, praktisnya veto. Presiden bisa memveto undang-undang yang sudah disetujui DPR, sudah disahkan oleh DPR, tetapi di Indonesia ya otomatis batal setelah 3 bulan. Jadi kalau mekanisme itu yang dipakai, ya tidak akan ada makna dukungan SBY terhadap pemilihan langsung kepala daerah itu. Jadi oleh karena itu, kalau SBY konsisten dengan sikapnya yang semula itu atas nama partai, maka dia akan tetap kan sudah memerintahkan kepada ketua fraksinya di DPR. Jadi, apa urusannya pemikiran pemisahan jabatan presiden dengan ketua partai itu? Gak ada urusannya itu. Itu hanya kilah menutup malu menteri dalam negeri. Itu aja itu persoalannya itu. Karena secara praktis, perintah kepada fraksi itu sudah membuat konstelasi anggota DPR berubah. Koalisi Merah Putih sudah kalah jadinya. Dan itu akan menghasilkan undang-undang yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh rakyat, oleh pemilih langsung. Jalur politiknya sudah jelas itu. Nah, tapi Menteri Dalam Negeri ini menutup malunya dengan berdalih-dalih. Mencoba mengutak-atik pikirannya yang sama sekali tidak logis. Jadi yang keroknya Menteri Dalam Negeri itu, bukan SBY. Kira-kira kasus ini akan berakhir seperti apa, Pak? Ya, kalau dilihat kan keputusannya kan akan di sidang DPR. Kalau sudah ada perintah dari ketua partai kepada ketua fraksi Partai Demokrat, berarti kan suara Partai Demokrat yang berapa, 180 sekian atau itu, beralih kepada koalisi Jokowi. Maka suaranya akan meningkat jadi kira-kira berapa? 290. Sedangkan suara Merah Putih tinggal menjadi 270-an. Ya menang lah. Nggak mungkin musyawarah mufakat. Itu pasti voting. Jadi secara prosedural politik demokratik, sudah jelas arahnya itu ke kemenangan pemilihan langsung ketimbang pemilihan DPRD. Nggak usah diragukan. Makanya saya tadi geli melihat ceritanya Menteri Dalam Negeri itu. Kalau Pak Arbi sendiri lebih memilih yang mana? Pilkada lewat DPR atau rakyat? Kalau udah pasti pilih dari rakyat dong. Oh, saya diundang di Manado oleh APEKSI. Di situ saya sampaikan makalah. Dan secara lisan saya katakan di depan Rias Rais yang mendukung terus pemilihan oleh DPRD, bukannya dia yang membuat Undang-Undang 22 tahun 99 toh. Dan membisik-bisikkan kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada SBY. Di sana di depan dia saya katakan ini undang-undang terbodoh. Dan akhirnya Kongres APEKSI itu mendukung pemilihan langsung kepala daerah dan menolak pemilihan oleh DPRD. Nah, jadi saya pasti benar itu mendukung. Kalau sekarang ada undangan demo di mana saja, saya datang. Demikian pakar politik Universitas Indonesia Arbi Sanit, saya Kori Lumenta.